Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ عَمَا بَعْدَ. إِخْوَتِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي رَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji sebuah kitab yang berjudulkan Durus Minal Qur'anil Karim, yaitu pelajaran-pelajaran atau faidah-faidah, manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari Al-Qur'an Al-Karim. Barakallahu. Nah, tentunya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita semua sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita. Al-Qur'an adalah hidayah. Al-Qur'an adalah nur, cahaya yang bisa menerangi kegelapan, yang bisa memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan, yang bisa memberikan jalan keluar, yang bisa menguatkan, yang bisa mengokohkan, yang bisa barakallahu fikum membuka pintu syurga, melalui bimbingan dari Al-Quranul Karim. Sehingga dengan kitab ini, risalah ini, kita bisa mengkaji apa saja yang bisa kita petik manfaat-manfaat daripada kitab ini barakallahu fikum. Nah, tentunya di jadwal yang baru, alhamdulillah kita sudah mulai bergantian untuk mengisi kajian di masjid yang mulia ini barakallahu fikum bersama Ustaz Abdul Asad hafizahullah. Beliau di Jumat 2 dan keempat, adapun kami di Jumat pertama dan ketiga insyaallah taala. Baik. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Adapun pertemuan yang lalu barakallahu fikum, di mana sang penulis yaitu Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwasannya ataupun timbul pertanyaan, apa penyebab musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh kaum muslimin mampu menguasai kaum muslimin, apa penyebabnya? Kemarin sudah disinggung oleh beliau hafizahullah taala di antara penyebabnya barakallahu fikum apa? Enam, kaum muslimin di antara mereka banyak akidahnya yang rusak. Bekal akidahnya tidak bagus, rusak. Sehingga mudah untuk dilemahkan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Demikian pula mereka juga lebih senang untuk beribadah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih senang berbondong-bondong datang ke kuburan wali fulan, kuburan wali allan, minta ke sana, barakallahu fikum. Padahal agama itu sangat mudah dan ringan, padahal salah jauh lebih utama dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mengapa harus susah-susah safar? Kalau sekarang istilahnya apa, wisata religi. Mengkhususkan perjalanan ibadah yang nilainya ibadah. Ingat ya, kalau sesuatu amalan yang ada harapan pahala di sana, ada harapan ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Nah, kalau wisata religi ini, tentu pasti akan ada harapan. Udah uang keluar banyak kok. Waktu sampai cuti, minta cuti di kantor, tinggalkan keluarga. Apa tujuannya apa? Dapat pahala dari Allah. Mencari pahala dari Allah. namun caranya keliru. Ya, dengan apa? Dengan mengkhususkan perjalanan ke sebuah kuburan, ya, dan mintanya kepada kuburan, minta keberkahan kepada kuburan itu. Ya. Mohon maaf, kita katakan ini termasuk bagian daripada apa? Ya, menjadikan kuburan tersebut sekutu, teman, serikat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana bentuknya? Karena kita menjadikan kuburan ini sebagai tempat untuk meminta. Ya, padahal yang harus kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu ayat pun maupun hadis Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk meminta kepada kuburan ini dan itu. Bahkan kepada kuburan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada satu dalil pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertabarruk, ngalap barakah, ya, ke kuburan tersebut. Tidak ada. Ya, barakallahu, apalagi dengan kuburan-kuburan selain Nabi, ya, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh, apalagi selain daripada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini, dan ini fenomena yang terjadi. Banyak dari kaum muslimin yang dari sisi ini rusak akidahnya. Demikian pula banyak di antara mereka barakallahu fikum yang tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, membayar zakat dan melakukan, ya, tidak senang dalam melakukan kewajiban-kewajiban dari amalan-amalan saleh yang lainnya barakallahu. Inilah penyebab secara umum, ya, penyebab secara umum, secara global, kenapa kaum muslimin pada hari-hari ini mudah untuk ditindas, mudah untuk diperdaya, mudah barakallahu fikum untuk dibantai, mudah untuk diusir dari negerinya sendiri. Disebabkan karena faktor-faktor ini barakallahu fikum. Tidak ada faktor lain, bukan faktor ekonomi, bukan. Ya. Bukan faktor politik, bukan. Tapi faktor ad-din, faktor agama mereka yang lemah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kenapa Syekh bisa memberikan jawaban seperti ini? Karena la jadida fil hayat, tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Semuanya sudah ada pelajarannya dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Ya. Nah, lihatlah bagaimana Islam itu berjaya. Bagaimana kejayaan Islam? Bagaimana dibangun Islam itu bisa berjaya? Dengan akidah yang benar. Dengan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Inilah pondasi utama. Ya. Di mana Islam jaya disebabkan karena orang-orangnya, masyarakatnya dan pemimpin-pemimpinnya melakukan hal ini, meluruskan akidahnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, ya, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dan berusaha untuk apa? Tidak masuk, tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, maka inilah muhasabah bagi kita barakallahu fikum. Jadi enggak usah jauh-jauh mikir, kenapa ya? Ya, kaum muslimin itu dibantai di negeri ini, di negeri sana. Kenapa ya? Enggak usah jauh-jauh mikirnya. Ini jawabannya. Ya. Tidak perlu mikir kenapa ya? Kenapa kok negara-negara Arab tidak bersatu semuanya, bergabung memerangi? Enggak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya, katanya negeri Islam, kok mereka tidak bersatu padu? Tidak semudah itu barakallahu fikum. Bagaimana bisa bersatu padu dalam keadaan ada satu yang berkeyakinan bahwasanya Abu Bakar wa Umar finnar? Satu negara berkeyakinan Abu Bakar dan Umar itu penduduk neraka. Itu dua berhalanya Quraisy. Ya. Satu lagi meyakini barakallahu fikum, ya. Naam. Harus bertabarruk kepada kuburan ini. Kalian semua harus ikut kepada kuburan wali ini. Ini tokoh kami. Ya. Barakallahu fikum. Ada satu berkeyakinan sebegini dan demikian. Akidahnya tidak satu. Akidahnya tidak sama. Ini penyebabnya. Jadi jangan mengatakan, oh, kan mudah tinggal bersatu, negara-negara Islam semuanya bersatu melawan orang-orang kafir. Tidak semudah itu. Ya. Satukan dulu akidah. Satukan dulu manhaj. Satukan dulu barakallahu fikum amalan-amalan ibadah yang Allah wajibkan. Ya, barakallahu fikum. Satukan ini dulu. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Bagaimana Islam itu berjaya? Karena mereka menyatukan akidah dulu. Ya. Ingat, tatkala kaum muslimin membuka, ya barakallahu fikum, negeri-negeri itu menjadi negeri Islam, ya barakallahu fikum, ditanamkan akidah yang lurus terlebih dahulu. Ya, enggak sembarang rekrut, ya, sudah merebut misalnya sudah Fathul Makkah, merebut kota Makkah, kemudian langsung direkrut orang-orang, ya, belajar perang. Enggak. Bukan itu langsung. Ininya perekrutan tidak, belajar agama dulu. Ya, ditanamkan dulu tauhid kepada mereka. Apa benar mereka sudah memahami apa itu tauhid, apa itu syirik, dan sudah mengamalkannya, maka barulah masuk ke barisan kaum muslim. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti itulah ya pelajaran yang kita petik, bagaimana Islam dulu jaya disebabkan karena apa? Satunya akidah. Ya, lurusnya akidah mereka seluruhnya. Sehingga dengan itulah mereka bisa berjaya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ya. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Nah. Kata beliau hafizahullah taala, hadza halu katsirin min al muntasibin ila al Islam. Inilah ya keadaan mayoritas orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Itu keadaannya mereka tadi. Ya, akidahnya rusak. Ya, tidak salat, tidak puasa, tidak zakat. Ya, barakallahu fikum, bahkan tidak berpikir sebelum memutuskan sesuatu seperti berjihad. Tak mikir dulu, mikir kekuatannya mampukah tidak. Jadi main modal semangat tok. Ya. Padahal butuh strategi jihad itu. Bukan yang penting semangat, yang penting tidak, butuh strategi, butuh kekuatan. Lihat apakah Rasul ketika bara di Mekah, ya, tiba-tiba apa? Langsung jihad dengan tanpa strategi tidak. Rasul hijrah dulu ke Madinah, kumpulkan dulu kekuatan di Madinah. Kemudian baru kembali merebut Mekah. Ya, jadi bukan semata-mata mudah untuk jihad itu, bukan modal semangat tok. Butuh strategi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dhayya'u dinahum fa'adha'ahum Allah 'azza wa jalla. Ya. Mereka telah mengabaikan agama mereka. Cuek pada agama mereka, tidak peduli urusan agama. Yang mereka pikirkan ekonomi, politik, ya barakallahu fikum. Na'am. Itu saja urusan dunia. Tapi urusan agama cuek, enggak peduli. Ya. Fa'adha'ahum Allah 'azza wa jalla, maka Allah pun mengabaikan mereka. Allah pun mengabaikan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak peduli terhadap agama Allah. Allah pun mengabaikan mereka. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kenapa kaum muslimin dibantai? Kenapa kaum muslimin barakallahu fikum na'am? Ya, terusir ataupun bisa dikuasai? Ini jawabannya secara umum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa ahammul asbab allati awqa'at bihim hadhihi al'uqubat huwa ihmaluhum litauhid. Ya, dan sebab terbesar ya yang menyerumuskan mereka, ai kaum muslimin, ya, ke dalam musibah ini, ke dalam musibah demi musibah ini, dari sekian sebab, ya, apa saja jadi sebabnya? Karena rusaknya akidah, karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak membayar zakat, karena tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dan tidak menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Ya. Di antara semua sebab ini yang paling utama, ya, yang sebab terbesar yang menjerumuskan mereka ke dalam berbagai macam musibah ini, huwa ihmaluhum litauhid, adalah apa? Kelalaian mereka pada ya tauhid, pada ilmu tauhid, pada pengamalan berkaitan tentang tauhid. Ini sebab terbesarnya. Ya. Sebab utama, sebab terbesarnya mereka melalaikan tauhid, mereka menganggap remeh tauhid, mereka bahkan acuh tak acuh untuk belajar tauhid. Ya. Sekarang banyak orang yang beranggapan barakallahu fikum bahwasanya yang namanya kesyirikan itu cuma ada ketika di zaman Nabi. Ya. Ya, kaum musyrikin. Nah, itu itulah kesyirikan. Sekarang sudah enggak ada lagi kesyirikan. Ya subhanallah. Ya, itu pemahaman yang sangat keliru dan sangat salah. Lihatlah, kalau kita membaca Al-Quran, berapa banyak jenis-jenis model-model kesyirikan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan apakah sekarang tidak ada yang melakukannya? Masih banyak orang yang melakukannya. Walaupun berbeda zaman dan berbeda ritual, tapi tujuannya, maksudnya, dan apa yang diinginkannya tidak jauh berbeda, barakallahu fiik. Nah, ya. Wa wuqu'uhum fi syirkil akbar, dan terjatuhnya mereka ini kepada syirik besar. Ini penyebab utamanya. Mereka menganggap remeh tauhid, justru sebaliknya mereka terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Beribadahlah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya kesyirikan juga. Jadi jangan dianggap bahwasanya yang namanya syirik itu sudah enggak mau beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi beribadah kepada Allah, dia salat, dia puasa, tapi di sisi lain kadang dia meminta kepada selain Allah. Meminta kepada penghuni kubur tersebut misalnya. Ya. Makanya disebut dengan syirikat. Sekutu, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wala yatanahawna anhu wala yunkiruna. Ya, dan mereka tidak melarang dari kesyirikan tersebut dan tidak pula mengingkarinya. Ya, barakallahu fikum. Lihat berapa banyak fenomena kesyirikan yang ada ya pada hari ini, berapa banyak orang tidak peduli, cuek dengan kesyirikan tersebut. Ya, bahkan dilestarikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, man la yaf'aluhu minhum fa innahu la yunkir. Ya, jika di antara mereka ada yang ya barakallahu fikum berbuat syirik, maka ya barakallahu fikum sesungguhnya dia tidak diingkari. Ya, dia kesyirikan itu tidak diingkari. Ya. Dengan alasan apa? Oh, itu kan keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Yang harus jangan diganggu keyakinannya. Subhanallah. Ya. Berarti ada perbedaan keyakinan ya antara kita dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang namanya akidah itu satu. Yang ada khilaf itu masalah fiqhiyah. Ya, masalah barakallahu fikum. Naam, ya, 6 tata cara salat misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, tentunya di luar perkara-perkara yang wajib. Ya, di luar perkara-perkara yang inti. Ya, nah, itu mungkin ada khilaf. Dan kita harus berlapang dada. Ya, memberikan udur bagi dia yang tidak berpendapat dengan pendapat kita. Ya, barakallahu fikum. Tapi masalah akidah, keyakinan, itu wajib untuk satu kalimat, satu perbuatan, satu amalan. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, balai ya'udduhu syirkan, bahkan ya barakallahu fikum, naam, tidak menganggapnya sebagai kesyirikan. Ya, jadi perbuatan syirik itu saking sudah biasanya, sudah sering, dan orang-orang tidak peduli, barakallahu fikum, ya, sampai-sampai apa ya, jadi anak keturunan kita tidak paham kalau itu kesyirikan. Ya, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita nanti seterusnya, sampai enggak faham kalau itu perbuatan kesyirikan. Yang ia pahami itu amalan ibadah, itu ketaatan. Ya subhanallah. Ya, bayangkan, disebabkan karena orang-orang tua mereka menganggap remeh permasalahan syirik, ya, maka berakibat ya terhadap ya barakallahu fikum anak cucunya, padahal dia paham, ya, mungkin di awal-awal dia paham itu syirik sehingga dia tidak melakukannya, tapi kesalahannya di mana? Dia tidak memperingati. Itu satu kesalahan juga. Jadi jangan berarti, saya kan enggak melakukan kesyirikan. Tidak cukup sebatas itu, tapi engkau harus memperingati. Itu kesyirikan loh. Jangan. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana kita memiliki anak, kita tidak suka anak kita bermain dengan orang yang jelek. Apa kita biarkan? Tidak, kita larang. Nah, jangan main sama dia. Ini kan peringatan. Ya. Untuk anak saja, untuk urusan anak kita, barakallahu fikum, na'am, untuk apa, haknya anak saja kita sampai menjaganya luar biasa. Kita peringati orang semua. Ataupun kita peringati anak kita, jangan bermain dengan si fulan, dia ala itu orangnya gak bagus, gak benar. Tapi untuk hak Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi, kita cuek. Ya. Nah, ini berawal dari sini. Berawal ketidakpedulian, walaupun dia tidak berbuat. Ya. Walaupun dia tidak berbuat. Berawal dari sini, ya, sehingga ya anak keturunannya terus sampai-sampai hilang keyakinan yang dimiliki oleh kakeknya misalnya. Sampai-sampai anak cucunya akhirnya melakukan perbuatan syirik tersebut. Kenapa? Karena sejak dulu enggak pernah diingatkan, enggak pernah diperingati oleh kakek-kakeknya, oleh bapaknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya maka ini yang harus kita tanamkan, ajarkan, peringatkan. Maka inilah tujuan dakwah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kesyirikan beliau diam saja? Itu keyakinan mereka masing-masing. Tidak. Sampaikan. Bahkan risalah yang paling utama, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, dakwah yang paling berat dan paling utama ketika Nabi mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kama ya'ti bi bayanuhu insyaallah, sebagaimana akan disebutkan penjelasannya nanti insyaallah, fa hadhi ahammul asbab allati ahallat bil muslimina hadhi al uqubat. Maka inilah sebab-sebab terbesar yang kaum muslimin ditimpa berbagai musibah-musibah ini, barakallahu. Inilah sebab terbesar. Itu apa? Pelanggaran terhadap tauhid. Mereka tidak peduli terhadap tauhid. Justru dengan kesyirikan mereka bermudah-mudahan. Mereka tidak memperingati manusia untuk jangan melakukan itu. Atau bahkan sampai mereka pun akhirnya melakukan perbuatan tersebut, barakallahu. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, walau annahum tamassaku bidinihim, kalaulah mereka berpegang teguh dengan agama mereka, wa aqamu tauhidahum, dan mereka menegakkan tauhid atas mereka, wa aqidatahum ala kitabi wa sunnah, dan akidah mereka di atas Al-Quran dan sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'a walam yatafarraku, ya, dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan mereka tidak berpecah belah dalam hal ini, ya, lamma halla bihim ma hal, ya, nam lamma halla bihim ma hal, ya, tentu mereka tidak akan tertimpa musibah-musibah yang mereka alami ini, ya, barakallahu fikum. Kalau apa? Kalau mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Maksudnya apa? Mereka kaji agama mereka, bukan hanya identitas saja agama itu. Belajar, ya, agama kita, aku sebagai seorang muslim, bagaimana sih menjalankan keislaman? Itu harus terbetik, harus kritis, ya, seorang muslim itu harus kritis terhadap agamanya. Jangan cuma kritis terhadap apa, barakallahu fikum, ya, urusan ekonomi, urusan politik, ya, orang dikritisi segala macam, kenapa begini, kenapa begitu, tapi untuk orang urusan agama cuek, gak pernah mau tanya, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ya kita bisa berpegang teguh terhadap agama kita karena kita ya mempelajarinya dan menunaikan tauhid, menegakkan tauhid, ya, dan berpegang akidah kita sesuai dengan Al-Qur'an was Sunnah. Tidak keluar dari itu, barakallahu fikum. Nah, dan ya mereka berpegang dengan tali Allah. Tali Allah di sini maksudnya apa? Syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna persatuan yang sebenarnya. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan makna persatuan itu apa? Ya, kita bersepakat di atas apa yang kita sepakati dan kita memberikan udzur di atas apa yang kita berbeda di atasnya. Itu sangat sama. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, yang namanya persatuan adalah bersatunya seluruh kaum muslimin di atas satu akidah. Ya. Di atas Al-Qur'an was Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kenapa harus ada penekanan dengan sahabat Nabi? Ya, karena semua sekarang mengaku, saya juga berdalilkan Al-Qur'an was Sunnah, saya juga Al-Qur'an was Sunnah, tapi ala fahmi man, di atas pemahaman siapa mereka memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Itu penting. Ya. Nah, maka kita katakan ala fahmi sahabat, di atas pemahaman sahabat. Loh, kok kenapa sahabat? Ya. Karena para sahabat itu adalah muridnya langsung Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka orang paling yang semangat dalam beragama. Mereka orang yang paling sangat mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling teguh dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah penghuni syurga. Ya, jangan ragu untuk memastikan para sahabat sebagai penghuni syurga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala itu ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna keridhaan di sini kata para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syurga bagi mereka. Karena ayat berikutnya adalah berbicara tentang tempat mereka itu di syurga. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi tepat bagi kita kita mengatakan di atas pemahaman siapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah, di atas para pemahaman para penghuni syurga sudah pasti selamat. Bukan di atas pemahaman kiai fulan, kiai alan. Bukan di atas pemahaman habib ini, habib itu. Bukan. Di atas pemahaman sahabat. Ya, mereka penghuni syurga. Kalau kiai hari ini, habib hari ini, tuan guru hari ini, tengku hari ini, buya hari ini, belum ada jaminan syurga mereka. Ya. Belum ada jaminan syurga mereka. Yang sudah ada jaminan adalah para sahabat. Maka beragamalah sebagaimana mereka beragama. Ya, barakallahu fikum. Mudah ya, agama ini sebenarnya mudah. Tapi dibuat susah oleh orang-orang sekarang ini, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu patokan kita beragama, barakallahu fikum. Nah, qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini sisi pendalilannya, barakallahu fikum, di surat Al-Hajj, ayat ke-40 sampai ke-41, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Inna Allah laqawiyyun aziz. Ya. Sesungguhnya dan ya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya. Bagaimana cara menolong agama Allah? Ya, tegakkan syariat. Syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Tegakkan tauhid, tegakkan sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, Allah akan menolong hamba yang seperti ini. Kemudian di ayat yang berikutnya, alladzina ya oh, inna Allah laqawiyyun adiz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha perkasa lagi Maha kuat. Ya, ataupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuat lagi Maha perkasa, laqawiyyun adiz. Kemudian di ayat yang berikutnya, alladzina immakkannahum fil ardi وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menolong agama Allah ini, yaitu adalah orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, ya, niscaya mereka itu akan menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, yang mengajak kepada syariat, wa nahau 'anil munkar, dan mereka mencegah daripada kemungkaran, walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah ya kembali segala urusan, barakallahu fi. Ini disebutkan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk golongan orang-orang yang menolong agama Allah adalah mereka yang apabila ya diteguhkan mereka di atas muka bumi ini, ya, mereka mengerjakan sholat, ya, mereka menunaikan zakat, ya, barakallahu fikum, mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hadzalahullah fa bayyana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan annahu la yahsulun nasru lil muslimina illa bihadhihi ar-raqa'is allati dzakarahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan ya bahwasannya ya kemenangan itu tidak akan digapai oleh kaum muslimin ya kecuali dengan nilai-nilai yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat tersebut. Menegakkan tauhid, ya, mengerjakan sholat, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, demikian pula, ya, membayar zakat, dan mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, ini ciri-ciri mereka, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian, ya, beliau menjelaskan, wahia, yaitu, iqamatus shalah wa itaa'uz zakah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini di antara ciri-ciri mereka yang menolong agama Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Kemudian ikhwan fi din rahimakumullah, ya, wa aina hadhihi al umur fi waqi'il muslimin al yawma, lalu di mana perkara-perkara ini ya pada realita kehidupan muslimin hari ini, ya, katanya mau ditolong sama Allah. Ini maksudnya, maksud bahasanya ya, katanya mau ditolong sama Allah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana perkara-perkara itu? Ya. Mana surat kalian? Mana penunaian zakat kalian? Mana amar ma'ruf nahi munkar kalian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu saja kalian acuh tak acuh. Lalu kalian berharap ingin ditolong. Ya. Subhanallah. Nah, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Aina shalatu 'inda katsirin minal muslimin?" Ya. Mana itu perwujudan salat? Ya. Di sisi mayoritas kaum muslimin. Ya. "Bal aina al-aqidatu as-sahihatu 'inda katsirin mimman yad'u al-Islam?" Dan mana itu perwujudan akidah yang lurus, akidah yang benar pada mayoritas orang-orang yang katanya mengaku sebagai muslim? Mana itu semuanya? Ya. Barakallahu fikum. Ini bahan koreksi untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya. Jadi kalau ada yang masih bertanya, kok kenapa kaum muslimin itu negaranya pasti kacau, ya, khususnya misalnya di Timur Tengah misalnya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Solusinya jangan jauh-jauh. Berarti ada masalah di dalam agama yang mereka tidak melakukannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada di antara urusan ad-din yang mereka tidak mewujudkannya. Apakah dari sisi akidah dan itu yang paling utama, atau dari sisi barakallahu fikum ibadah, ya, mereka tidak melakukannya lagi sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini harus menjadi poin penting. Ya. Karena nanti akan dikatakan, oh sholat kok, puasa kok, ya, kita banyak beramal soleh kok. Ya. Nah, sesuai sunnah ataukah tidak? Ini pertanyaannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga penting ikhwan fillah rahimakumullah untuk berpegang di atas Al-Quran was sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Sebagai solusi jalan keluar untuk apa? Untuk mewujudkan kemenangan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karenanya ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, barakallahu fikum, ya, kita harus semangat mewujudkan hal ini. Nah, jadi jangan, barakallahu fikum, na'am, jangan heran atau bingung atau ya menganggap aneh. Ya, kalau terkadang ya banyak di masjid-masjid, ya, dibuat kajian-kajian yang dibaca ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena mereka ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka belajar agama Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ya syarat-syarat, sebab-sebab agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah, ya, sekali lagi, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Masjid Nur Jamil ini, barakallahu fikum, Allah berikan kemudahan untuk dibukanya masjid ini, ya, dengan tujuan apa? Untuk dimakmurkan dengan mempelajari Al-Qur'an was sunnah, masyaallah. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di tempat ini yang memudahkan kita, memudahkan kaum muslimin wal muslimat. Ya, barakallahu fikum. Kita ini kaum muslimin wal muslimat bersama. Ya. Ya, di tempat ini kita sama, enggak ada itu, wah, itu orang-orang jubahan, itu orang-orang jenggotan, enggak. Ya, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kita sama-sama ingin mencari keselamatan di hari akhir nanti. Ya, barakallahu fikum. Ya, sama-sama kita, karena semua kita ini termasuk yang berbicara ini, belum ada jaminan matinya itu nanti di atas al-haq atau di atas kebatilan, wa'iyadubillah. Belum ada jaminan. Sehingga kita sama-sama berjuang, berusaha saling menguatkan, saling menasehati. Ya. Di atas kebenaran, di atas kesabaran, untuk apa? Agar jangan sampai nanti kita mati di atas kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Di atas su'ul khatimah, wa'iyadubillah. Nas'alullah salama wal'afiyah. Nah, kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhir hidup yang jelek ini, barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga kita saling menguatkan. Ya. Saling nasihat-menasihati. Apalagi dibukanya tempat ini untuk kita duduk bermajlis. Ya. Ingin dipersaksikan oleh para malaikat apa yang kita lakukan hari ini, barakallahu fikum. Nah, Semoga menjadi timbangan kebaikan kita, khususnya para hadirin wal hadirat dan para orang-orang yang memudahkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dibacakan di tempatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtala lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfin amna." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji. Bayangkan kalau enggak ada majelis ilmu ini seperti ini, kita enggak tahu janji Allah apa ya. Ini sekarang hari ini malam ini kita akan bacakan salah satu dari sekian banyak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin wal muslimat. Wa'ada Allahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji. Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa'amilu salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh, Allah janji akan menjadikan mereka berkuasa. Namanya berkuasa apa? Terlepas dari penjajahan, terlepas daripada teror, terlepas daripada penindasan, terlepas daripada pembantaian. Justru sebaliknya, kita yang menguasai dunia. Barakallahu fikum. Kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi kalau ada kaum muslimin pada hari ini yang mampu berkuasa, tentu berkuasa di atas al-haq, di atas kebenaran ya. Barakallahu fikum. Ini karena sudah ada contoh, mereka mencontoh orang-orang sebelumnya yang mampu berkuasa. Jadi bukan perkara yang baru, kaum muslimin bisa berkuasa itu bukan hal yang baru, bukan hal yang asing. Sudah di zaman-zaman terdahulu, kaum muslimin sering berkuasa di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka menegakkan al-haq, kebenaran. Barakallahu fikum. Mereka mewujudkan, merealisasikan tauhid was sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُمَكِّنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya barakallahu fikum, ya akan meneguhkan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan bagi mereka, barakallahu fikum, agama yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Jadi apa? Jadi orang yang mampu berkuasa di muka bumi ini adalah orang-orang yang barakallahu fikum diteguhkan kekuatan agamanya, diridhoi setiap langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfin amna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menukar keadaan mereka ini yang tadinya mereka di dalam ketakutan menjadi berada di atas rasa aman sentosa. Barakallahu fikum. Nah, ini ayat ini tidak hanya dikhususkan kepada keumuman kaum muslimin, bisa juga maknanya diarahkan kepada setiap individu muslimin. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan artinya berkuasa ini maknanya umum, engkau bisa keluar dari masalah, engkau bisa mengendalikan masalah sehingga punya jalan keluar dari setiap masalah kehidupanmu. Engkau bisa bersabar, engkau bisa ikhlas, engkau bisa jujur, dan engkau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini bagi setiap individu, dia mampu berkuasa di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadapi permasalahan, dia tahu mana hak, mana yang batil. Ya, ini dia. Ini apabila ayat ini diarahkan kepada individu-individu muslim. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka dia akan mendapatkan yang tadinya dia merasa ketakutan, bingung, susah, mumet, kepalanya pusing, solusinya di mana, masalah ekonomi, masalah keluarga, ya masalah ini, masalah itu. Ya, tapi apabila dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, itu apa? Tujuan kita diciptakan apa? Beribadah. Sehingga ibadah dalam kehidupannya itu bukan apa? Penyerta. Bukan barakallahu fikum penghias kehidupan, bukan. Ya, bukan hanya sekedar adat istiadat ibadah itu. Bukan hanya rutinitas ibadah itu, tapi ibadah itu betul-betul dia jadikan sebagai kendaraan dia, pegangan dia, harapan dia, doa dia. Ya. Nah, untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kalau orang sudah menjadikan ibadah seperti itu, berarti dia akan fokus ibadahnya, konsentrasi ibadahnya, khusyuk ibadahnya. Kenapa? Karena dia sangat bergantung kepada ibadah itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala membuka, memberikan solusi jalan keluar dari berbagai macam permasalahan hidup yang dia dapatkan. Ya. Dia salat sehingga betul-betul dia salat, mempersiapkan datangnya waktu salat. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ya, sudah datang waktu salat, azan berkumandang, sudah bersiap dia. Ya. Ini betul-betul orang yang ingin mengharapkan sesuatu dari sholatnya. Ya. Mengharapkan dari Allah tentunya, bukan dari manusia. Ya. Tapi orang yang sholat itu seperti rutinitas. Seperti ya, sudah kebiasaan. Ya. Ya. Nah, mohon maaf barakallahu fikum, dia tidak mempersiapkan untuk sholat. Ya. Mungkin sudah qomat, masih belum rakaat kedua lagi. Datangnya pas rakaat kedua misalnya. Berarti ini kan ibadah cuma penyerta saja. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula, ya, enam, ya, ketika sholat Jumat misalnya, ya, barakallahu fikum. Ya, enam, dia jadikan waktu sholat Jumat, dia tidak mau meraih apa-apa dari sholat Jumat tersebut. Padahal keutamaan datang lebih awal, keutamaan soft terdepan, keutamaan mendengarkan khutbah, ya, barakallahu fikum. Enam, ya, kalau dia ingin bergantung kepada ibadah tersebut, kepada Allah melalui ibadah tersebut, bergantung kepada Allah melalui ibadah tersebut, ya, dia bisa. Tapi karena ibadah itu dianggap sebagai pelengkap saja. Ya. Tapi kalau urusan dunia, dikejar mati-matian. Diseriusin. Ya, misalnya anak-anak sekolah, ataupun anak-anak kuliah. Menghadapi ujian, belajar dia. Kenapa? Karena dia bergantung pada ujian ini. Saya harus lulus ini. Saya harus dapat titel ini. Harus dapat. Ya, barakallahu fikum. Nah, misalnya sarjana hukum, harus dapat SH ini. Ya, barakallahu fikum. Coba belajar rajin. Ya, demikian pula. Barakallahu fikum. Ya, dalam berniaga. Ya, nah, semangat ini hari Minggu, besok apalagi di ya, Colomadu sekitarnya ini udah ada car free day ya, setiap Ahad. Persiapannya luar biasa. Nyari tempat, nyari ini segala macam. Siap. Ya. Kenapa? Karena dia kan bergantung kepada ini. Ya. Ya, tapi kenapa untuk urusan ibadah tidak semangatnya tidak seperti itu? Kenapa? Ini pertanyaan besar. Kenapa untuk ibadah dalam keadaan ibadah itu mampu menyelamatkan seorang hamba dari masalah dunia dan akhirat? Ingat, masalah dunia dan akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa semangatnya lemah? Kenapa semangatnya tidak berapi-api? Kenapa semangatnya jauh daripada semangat dia mengejar dunia? Barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fiddin rahimani, ini koreksi buat kami pribadi, wallahi ya ikhwani. Untuk kami pribadi dan semua bermanfaat kepada jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah firmankan, ya, kepada mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan saleh, semangat dalam kegiatan ibadah. Jadikan ibadah sebagai sebab mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Lakin aina syar? Lakin aina syaratu li hadzal wa'd?" Akan tetapi, di mana perwujudan dari apa yang menjadi syarat untuk menggapai janji Allah ini? Ya, katanya mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah engkau mewujudkan ini syaratnya? Ya. Ini syaratnya agar engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar engkau agar mampu berkuasa di muka bumi ini, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada teror, terlepas daripada penindasan dan seterusnya, masalah-masalah hidup. Ya, maka tempuhlah syarat ini. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini syarat utama. Seorang itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu akan diberikan, ditunjukkan jalan keluar di setiap permasalahan hidup apabila dia mau beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berat, susah untuk memikirkan hal ini? Kenapa kita berat untuk apa? Berbeda langsung kepada Allah, tidak perlu kepada selain Allah. Tapi kalau untuk urusan dunia, wah, ya, apa kecemburuannya sangat. Contoh, ya, contoh, kita seorang pimpinan perusahaan, ya, barakallahu fikum. Nah, punya pekerja yang banyak. Pekerja kita, karyawan kita gaji, kita berikan fasilitas, kita berikan santunan ini dan itu. Ya. Itu apa tujuannya? Agar dia memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan kita. Dan perusahaan kita tentu untung besar nantinya. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada karyawan yang hasil pekerjaannya diberikan, dibocorkan dan diberikan kepada perusahaan lain. Ya. Bagaimana sikap kita? Marah luar biasa sebagai pimpinan, bahkan mungkin bisa kita pecat ini karyawan yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Karena tidak memberikan ya hasil pekerjaannya untuk kita, untuk perusahaan kita. Barakallahu fikum. Nah, lalu kenapa konsep pemikiran seperti ini tidak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, Allah yang mengatur segalanya urusan kita, kok kita mau memberikan ibadah kepada selain Allah? Ya, kok kita barakallahu fikum minta pertolongan, minta barokah kepada selain Allah? Ya, barakallahu fikum. Khususnya kepada makhluk-makhluk yang tidak mampu melakukannya sebenarnya. Yang sudah meninggal dunia, ya, pohon-pohon ya yang dikeramatkan, barakallahu fikum. Nah, sesajen-sesajen yang diberikan kepada penjaga ini, penjaga itu. Ya. Nah, ya, kenapa engkau berikan ibadahmu kepada selain Allah, padahal Allah yang memberikanmu rizki, Allah yang menghidupkanmu, mematikanmu. Ya. Tapi kalau urusan dunia tadi, kalau kamu yang jadi bos, kamu marahnya luar biasa. Ya, barakallahu fikum kepada karyawan yang tidak memberikan pekerjaannya, hasil pekerjaannya kepadamu. Ya, barakallahu fikum. Walaupun ya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sebenarnya. Ya, tidak butuh untuk diibadahi. Justru kita beribadah kepada Allah itu adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi persamaannya ini hanya takribul afham. Ya, memudahkan pemahaman. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Memudahkan pemahaman kita untuk apa? Untuk bersemangat. Ya, mengkondisikan diri. Ya, kalau untuk urusan dunia kita bisa kondisikan kok. Kok kepada Allah kita tidak bisa kondisikan? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau seandainya manusia tidak ada yang mau beribadah kepada Allah, Allah tidak mudarat, Allah tidak rugi. Allah tidak ya turun kasta kekuasaannya, tidak. Justru itu semua kembali kepada kita. Keselamatan untuk kita, kemenangan untuk kita. Itu jalan yang Allah berikan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita tidak bisa menyamakan konsep manusia, konsep makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun metode, cara pendekatan pemahaman ya tidak jauh seperti apa yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Ya. Beliau mengatakan, ya. Fabayyana anna hadzal istikhlafi. Nah, ya. Baik, ya, mungkin sampai sini dulu. Ya, barakallahu fikum, kita berhenti di janji Allah Subhanahu wa taala, ya barakallahu fikum, berkaitan tentang ya orang-orang yang mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mau untuk diberikan apa kekuasaan di muka bumi ini apabila dia menunaikan ya barakallahu fikum ya apa yang Allah syaratkan. Yaitu apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan barakallahu fikum, dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji akan memenangkan kita kaum muslimin atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.